siang malam menderita hingga tak dirasa. Sungguh besar kasih sayang ibunda seorang. Tiada bahagia bila tiada doa puja restu. Surga itu di telapak kaki ibu. Doa puja restu.